Habis nih kayaknya Mike. Habis. Masih dalam suasana. Airnya habis. Akrab dan damai. Saya pengen tanya, siapa yang suka sama asu? Suka? Bukan dimakan loh. Ini cerita tentang asuku yang udah hilang dicuri sama orang. Namanya Krayon. Yang main bro. Yang paling kanan,